wal ibadatu la tasihhu minal kafir, dan ibadah itu tidak sah hukumnya dikerjakan oleh seorang yang kafir. Fa idza aslama la yalzamu biqadha'i ma fatahu, maka apabila dia masuk ke dalam Islam maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti apa yang telah dia tinggalkan dari puasa-puasa sebelumnya yang dia tidak berpuasa disebabkan karena kafirnya. Jadi ini merupakan syarat yang pertama. Seorang yang berpuasa harus seorang muslim. Adapun orang yang kafir maka tidak sah. Bukan hanya tidak wajib namun tidak sah puasa yang dikerjakan oleh seorang yang kafir. Demikian pula amalan-amalan ibadah yang lainnya. Apabila seorang kafir menunaikan ibadah haji maka hajinya tidak sah. Apabila seorang kafir berinfak, bersedekah, maka infak dan sedekahnya tidak sah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Bahwa tidak ada yang mencegah untuk diterimanya infak-infak mereka melainkan disebabkan karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berinfak ya, selama dia dalam keadaan kafir maka apa yang dia infakkan itu tidaklah sampai kepada Allah. Tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, maka Allah tidaklah menerima kecuali yang baik. Dan termasuk di antara kebaikan adalah Islamnya seseorang. Dan para ulama membagi orang kafir itu menjadi dua bahagian. Yang pertama ada yang kafir asli, yang memang semenjak kecilnya dia sudah dalam keadaan kafir. Maka orang yang kafir yang seperti ini keadaannya, dia kafir asli, maka dia tidak dituntut untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan pada saat dia kafir. Tidak dituntut. Ya, dan tidak perlu dia mengqadha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru yughfiyantahu yughfaru lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir apabila mereka berhenti dari kekafirannya, maka diampuni yang terdahulu dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Amr bin Al-As dalam riwayat Imam Muslim, "Al-Islam yajubbu ma kana qablah." Islam itu menghapuskan apa yang sebelumnya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga apabila ada seorang yang kafir, dia masuk Islam pada usia yang ke-25 tahun. Maka apa yang dia tinggalkan dari puasa-puasa sebelumnya, 24, 23, 22 dan seterusnya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Kemudian jenis kafir yang kedua, kafir murtad. Sebelumnya dia muslim, misalnya pada saat dia berumur 20 tahun, dia masih muslim. Lalu setelah itu dia murtad di usia 21 tahun. Sehingga tiba waktu bulan puasa, maka dia tidak berpuasa Ramadan. Nah, di tahun yang ke-22, dia masuk Islam kembali. Setelah dia murtad, maka dia masuk Islam kembali. Apakah ketika dia masuk Islam, dia dituntut untuk mengganti dan mengqadha apa yang pernah dia tinggalkan di usia 21 tahun pada saat dia dalam keadaan murtad? Ini berselisih para ulama dalam hal ini. Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak perlu mengganti, mengqadha apa yang telah dia tinggalkan pada masa-masa murtadnya apabila dia telah masuk ke dalam Islam. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa dia dituntut untuk menggantinya. Apa yang dia tinggalkan pada saat dia murtad, maka dia harus mengqadha. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Namun yang zahir wallahu taala alam, tidak ada perbedaan. baik kafir asli atau kafir murtad, apabila dia masuk ke dalam Islam, maka dia tidak dituntut untuk mengganti apa yang pernah dia tinggalkan pada saat dia murtad. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, syarat yang pertama, dia harus muslim. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, syarat yang kedua, al-bulughu, telah mencapai usia balig. Apabila seseorang telah mencapai usia balig, maka wajib baginya untuk berpuasa. Dan untuk mengetahui tanda-tanda balig, bisa diketahui dengan salah satu dari empat keadaan. Yang pertama, apabila dia telah sempurna berusia 15 tahun. Apabila dia telah berusia 15 tahun, maka ini menunjukkan tanda baliknya seseorang, laki-laki ataukah wanita. Kemudian tanda yang kedua, apabila telah tumbuh bulu di kemaluannya. Ini juga merupakan tanda yang menunjukkan baliknya seseorang. Kemudian yang ketiga, apabila seorang telah mimpi basah, ya, dia telah mengeluarkan mani, maka ini juga merupakan tanda bahwa dia telah mencapai usia balig. Dan yang keempat, tanda ini khusus untuk wanita, apabila dia dalam keadaan haid. Apabila telah datang bulan bagi wanita, maka ini juga menunjukkan tanda baliknya. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh haddat taklif. Maka tidak ada kewajiban berpuasa bagi orang yang belum sampai kepada tingkatan balig, tingkatan mukallaf yang diberikan padanya beban untuk menjalankan syariat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, rufi'al qalam an thalatha, telah diangkat pena dari tiga golongan. Fadhakara minhum, lalu Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyebut salah satu di antara tiga golongan tersebut, as-sabi hatta yahtalim. As-sabi hatta yahtalim, seorang anak sampai dia mimpi basah, maksudnya sampai dia mencapai usia balig. Hadis ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalatha, pena itu diangkat dari tiga jenis manusia, anin na'imi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya, wa anil mubtala hatta yabra, dan dari orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Dalam riwayat yang lain, wa anil majnuni hatta yaqil, dan dari orang yang gila sampai dia sadar dari gilanya. Wa anis sabiyyi hatta yakbur, dan dari seorang anak sampai dia mencapai usia balig, sampai dewasa. Hatta yakbur, dalam riwayat yang lain hatta yahtalim. Nah, maka seorang anak tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa sampai dia mencapai usia balig. Hingga dia mencapai usia balig. Lalu kemudian beliau mengatakan, walakinnahu yasihhu as-siyamu min ghairil balighi walau shoma. Akan tetapi, apabila ada seorang anak yang belum mencapai usia balig, namun dia ingin berpuasa, maka puasanya sah. Meskipun dia belum mencapai usia balig, apabila dia berpuasa. Idza kana mumayyizan, apabila dia telah mencapai usia tamyiz. Yani dia sudah bisa memahami apa yang dia lakukan. Dia memahami bahwa apa yang dia amalkan tersebut merupakan ibadah yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi li waliyyi amrihi an ya'murahu bisiyam, dan sepantasnya bagi waliyyu amrihi, yang mengurusi anak tersebut, apakah dia orang tuanya atau pembimbingnya, untuk memerintahkan dia berpuasa, liya'tadahu wa ya'lafah, agar kemudian dia terbiasa dan dia tidak merasa asing lagi untuk berpuasa tersebut. Oleh karena itu, seorang anak meskipun dia belum mencapai usia balig, apabila dia berakal dan dia mumayyiz, maka puasanya sah, ya. namun tidak wajib baginya. Demikian pula seorang wanita kecil, ya, anak wanita apabila dia belum mencapai usia baligh dan dia mampu untuk berpuasa, maka hukum puasanya sah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam sahihnya bab shaumus sibyan, bab puasanya anak-anak, bab puasanya anak-anak, yang menunjukkan bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpuasa. Bahkan dianjurkan berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-Aus, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin," dan pukullah mereka apabila mereka enggan untuk mengerjakan salat di saat mereka berusia 10 tahun. "Wa farriqu bainahum fil madaji'," dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Dawud, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Imam Ahmad, Al-Baihaqi. Nah, maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para waliul amr untuk mendidik anaknya menegakkan salat. Maka demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, di antaranya berpuasa. Dan dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ar-Rubayyi' bintu Mu'awwidh. Qalat, beliau mengatakan, arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-Ansar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus di pagi hari di bulan di hari Asyura ke kampung-kampung kaum Ansar. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Siapa yang sudah makan, maka hendaknya dia sempurnakan sisa harinya, dan barang siapa yang masih berpuasa, maka hendaknya dia berpuasa. Qalat, lalu kata Ar-Rubai bintu Mu'awwid, fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwi musibyanana. Sehingga pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kami berpuasa Asyura, maka kami pun berpuasa pada hari itu, dan kami mendidik anak-anak kami untuk berpuasa pula. Wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-'ihn fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dhalika hatta yakuna 'inda al-iftar. Dan kami berikan mainan yang terbuat dari kapas, sehingga apabila anak-anak kami salah seorang mereka menangis karena ingin makan, maka kami berikan mainan agar kemudian dia melupakan rasa laparnya tersebut sampai tibanya waktu berbuka puasa, barulah mereka pun ikut makan bersama dengan yang lainnya. Oleh karenanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, yajibu 'alal waliyyi amru as-sabiyyi bis-siyam idza ataqahu. Wajib bagi para wali memerintahkan anaknya untuk berpuasa apabila dia mampu melakukannya. Wa yadribuhu 'alaihi, dan dia memukulnya apabila enggan untuk berpuasa. Liyatamarrana 'alaihi wa ya'tada, agar kemudian dia terbiasa untuk melakukan ibadah tersebut. Dan ini pendapat Atha Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Sirin, Az-Zuhri, Qatadah, dan Al-Imam Al-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Tayyib ya akhwan, sampai di sini apa yang kita sebutkan dari syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.